الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وبعد, telah kita singgung sekelumit tentang Islam rahmatan lil alamin, bahwa itu adalah sebuah Islam yang telah diterapkan dengan sempurna oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa tersebut, baik itu dalam Islam dalam urusan akidahnya secara rinci, urusan keimanan secara rinci pula, urusan ibadah, akhlak, sistem berdakwah, dalam menyikapi, tata cara menyikapi yang ma'ruf sebagai ma'ruf dan menyikapi yang mungkar sebagai mungkar, dalam menyikapi kaum kuffar, kaum kafir, semuanya itu telah diterapkan sebagai rahmatan lil alamin secara sempurna, yang Allah tugaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga siapapun di negeri manapun, pada era dan masa apapun, yang menginginkan dengan jujur menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin, maka dia harus mencontoh, meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Barang siapa yang mengaku atau mengklaim menerapkan apa yang diistilahkan dengan Islam rahmatan lil alamin di masa dia hidup, di negeri dia tinggal, yang pada kenyataannya berbeda dengan penerapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itu adalah klaim dusta dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam tidak atau bukan dengan klaim. Budaya klaim mengklaim yang tidak disertai dengan hakikat yang sebenarnya adalah budaya Yahudi, budaya Nasara, budaya musyrikin. Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an ketika membantah kaum Yahudi dan klaim kaum Nasara serta musyrikin, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu berada di atas agama Yahudi, dan tidak pula berada di atas prinsip akidah agama Nasara. Tidak pula Ibrahim itu seorang yang berada di prinsip agama musyrikin, bukan bagian dari mereka sedikitpun. Tetapi Ibrahim itu adalah hanifan, seorang yang selalu menuju, mengarah kepada tauhid, menjauh dan mengingatkan umat dari bahaya syirik, musliman yang selalu berserah diri kepada Allah, kepada syariatnya secara sempurna. Itu Ibrahim. Ayat ini terkait dengan klaim Yahudi. Mereka mengatakan, sesungguhnya Ibrahim itu berada di atas agama kita. Ibrahim itu nenek moyang kita. Prinsip-prinsip kita itu ya prinsip Ibrahim. Nasara melawan klaim tersebut. Mereka mengatakan Ibrahim berada di atas agama Nasara. Sama prinsip kita dengan prinsip Ibrahim, dan ini kelanjutan daripada agama Ibrahim. Musyrikin Quraisy tidak kalahnya. Kami keturunan Ibrahim, kami berada di atas millah Ibrahim, dan cara beragama Ibrahim ya seperti ini, seperti yang kami lakukan. Semua itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal musyrikin. Sama juga yang mengklaim Islam in rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin. Ketahui bahwa konsep Islam rahmatan lil alamin, sistem Islam rahmatan lil alamin sudah diamalkan, diterapkan secara sempurna, lengkap. Yang kemudian itulah Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian. Agama yang rahmatan lil alamin, nabi yang rahmatan lil alamin telah menjabarkan, mengamalkan, mempraktikkan secara rinci. Itu rahmatan lil alamin. Seperti apa Islam rahmatan lil alamin? Seperti cara berislamnya Rasul, seperti cara berdakwahnya nabi, cara berakidahnya, cara ibadahnya dan seterusnya. Yang keluar dari itu mencoba mendatangkan sistem baru dengan analisa-analisa baru, dengan metode-metode yang baru pula, maka itu adalah dusta pada hakikatnya. Atas dasar itu Imam Malik menyatakan tentang ayat tadi al-yawma akmaltu lakum dinakum ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawma dinan. Segala sesuatu, akidah, ibadah, sistem dakwah, cara keimanan yang bukan bagian daripada Islam pada hari tersebut, hari Rasulullah masih hidup menerima wahyu dan menyampaikannya dan mengamalkannya, mendidik para sahabatnya, bukan bagian dari Islam, maka pada hari ini bukan pula bagian daripada Islam. Pada hari ini, pada saat Al-Imam Malik rahimahullah masih hidup 1200 tahun yang lalu atau lebih, naam, apalagi mau di zaman kita. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, oleh karena itu kalau kita berselisih tentang bagaimana sih penerapan Islam yang rahmatan lil alamin, maka ingatlah hadis Nabi, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa 'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz. Jika kalian hidup, pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Ya, terjadi perselisihan tersebut. Bagaimana jalan keluarnya? Alaikum bisunnati. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh, kembali, merujuk, mengamalkan, mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Mari kita lihat sekarang. Kita adakan tes laborat. Uji kelayakan. Apakah Islam Nusantara yang mengklaim Islam rahmatan lil alamin sudah benar-benar berada pada Islam rahmatan lil alaminnya Rasul, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, atau ternyata jauh dari itu semua? Dalam daurah ini kita akan mengkaji dan melakukan studi kelayakan, tes laborat terhadap klaim-klaim orang-orang Islam Nusantara. Yang pertama, Islam Nusantara adalah Islam yang didefinisikan oleh para tokohnya sendiri adalah Islam yang menempuh cara pendekatan budaya. Kata salah satu tokoh liberal kali ini yang cukup gencar berkawan dengan Yahudi dan Nasoro, cukup gencar mempromosikan agama Syiah, cukup gencar untuk memerangi Ahli Sunnah adalah Said Agil Siraj, Ketua PBNU, Ketua Umum. Semoga penjelasan ini bisa didengar oleh orang-orang NU dan menjadi sebagai bahan kajian bagi mereka untuk menilai segala sesuatu dalam urusan keagamaan ini dengan kacamata Islam, Al-Quran dan Sunnah, dengan penuh sportivitas, meninggalkan asabiyah kelompok atau organisasi, menjauhkan dari sikap taklid, benar-benar untuk Islam karena Islam. Sebagai bentuk nasihat, walaupun terkadang nasihat itu pahit didengar, tetapi dia manis pada ujung-ujungnya. Walaupun terasa pedas nasihat tersebut, namun itu adalah sebuah suplemen dan vitamin untuk menjadi sehat. Nah, orang ini mengatakan dalam beberapa pernyataannya yang berbeda-beda dalam berbagai kesempatan, redaksinya yang berbeda tetapi sama maknanya. Dia mengatakan Islam Nusantara adalah Islam dengan cara pendekatan budaya, tidak menggunakan doktrin yang kaku dan keras. Nanti kita lihat gimana ini yang kaku dan keras, seperti apa bentuknya. Nah, Islam Nusantara didakwahkan dalam rangka merangkul budaya. Merangkul budaya, melestarikan budaya dan menghormati budaya, tidak malah memberangus budaya. Masya Allah. Budaya itu ada yang sifatnya tidak bertentangan dengan syariat, seperti budaya dalam makanan, selama tidak mengandung yang haram. Budaya pakaian, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, yang rinciannya bisa dibahas dalam kesempatan lain. Misalkan budaya orang kita memakai sarung. Sarung semisal yang ada sekarang di negeri kita tidak dikenal mungkin di masa Rasul, tapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya monggo dilestarikan, dipakai, boleh, mubah. Tapi tidak kemudian kalau orang Indonesia harus pakai sarung. Tidak. Kalau enggak pakai sarung bukan orang Indonesia. Tidak demikian, itu ekstrim namanya. Pakai kopiah hitam. Apa yang disilakan dengan kopiah nasional, boleh diberi nama kopiah Nusantara. Ya monggo, silakan. Orang Pakistan punya model kopiah sendiri. Orang di Afrika punya model kopiah dan baju sendiri. Silakan. Selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan itu budaya setempat, ya silakan. dan beberapa bentuk budaya lainnya. Budaya bangunan rumah, bentuk bangunan rumahnya bagaimana, bentuk pintunya bagaimana, silakan, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Mau berbahasa dengan bahasa daerah, monggo silakan. Tapi bukan untuk berbangga-bangga. Nah, ketika berbangga-bangga masing-masing daerah, masing-masing suku, ini yang tercela dalam Islam. Namun kalau ternyata sebuah budaya baik di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Somalia, di Kenya, di Amerika, di Arab Saudi, di Yaman, dan tempat-tempat lainnya di muka bumi bertentangan dengan syariat Islam, maka budaya tersebut harus dienyahkan. Wala karamah, tidak ada nilai kehormatannya. Ini kalau kita mau mengikuti metodenya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan metode Islam Nusantara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghargai budaya selama memang tidak bertentangan dengan Islam. Barakallahu fikum. Selama itu mubah. Tapi kalau budaya ternyata bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, bertentangan dengan nilai-nilai keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Al-Quran, kepada malaikatnya, ya wajib ditinggalkan. Baik yang berbangsa Arab ataupun non-Arab. Di Saudi Arabia, Yaman, ataupun yang lainnya. Wajib dihilangkan. Contoh misalkan, dalam budaya Arab dahulu kalau berperang, mereka punya kebiasaan menggantungkan pedang-pedang mereka atau tombak-tombaknya di sebuah pohon sidr. Pohon sidr, kata orang kita, katanya itu pohon bidara. Dalam rangka ngalap barokah. Ngalap barokah. Untuk mendapatkan barokah. Agar pedangnya yang dia gunakan untuk peperangan nanti bagus, tajam, dan ampuh. Mendapatkan pertolongan dari Allah. Dengan barokah melalui pohon yang kemudian dikenal pada budaya mereka. Adat mereka dengan pohon Zatu Anwab. Mereka menggantungkannya, kemudian berdiam diri di bawah pohon tersebut. Berdiam diri di bawah pohon tersebut, atau istilahnya i'tikaf. Ya'kufuna indaha, beri'tikaf, diam sejenak dalam batas waktu yang mereka yakini menurut budaya mereka. Subhanallah, dalam salah satu pertempuran, sebagian sahabat melihat pohon sidr, teringat sebagian kecil, bukan sahabat-sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan dan yang lainnya, lah, orang-orang baru dalam Islam. Ketika melihat pohon ini teringat masa lalu, budaya, uruf mereka. Akhirnya mereka minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwab kama lahum zatu anwab. Wahai Nabi, jadikanlah bagi kami, tunjuklah, tentukanlah sebuah pohon sidr ya, untuk kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami dan tombak-tombak kami berhenti sejenak di sana. Sebagaimana dahulu orang-orang musyrikin itu punya pohon yang mereka istilahkan dengan Zatu Anwar. Bagaimana sikap Nabi? Melestarikan budaya, menghormati budaya, tidak memberangus budaya. Ya, kalau jangan diberangus total lah, dimodifikasi. Sebagaimana dahulu Wali Songo ya, dalam berdakwahnya demikian. Adat-adat jahiliyah Hindu tidak kemudian diberangus secara totalitas, tapi dimodifikasi. Mereka punya budaya selamatan untuk orang mati dengan keyakinan bahwa ruh-ruh itu masih bisa menikmati makanan yang disajikan oleh keluarga pada hari ketujuh, 40, 100 hingga hari seribunya, yang ini merupakan budaya Hindu. Dalam dakwah Wali Songo tidak diberangus. Karena itu dakwah mereka, dakwah Wali Songo itu rahmatan lil alamin. Tidak keras, tidak kaku. Menghormati budaya. Akhirnya dimodifikasi. Tetap adat hari ketujuh, hari 40, 100 hingga 1000. Cuma ditambahlah dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama Islam. Dibacakan surat-surat tertentu dari Al-Quran, dibacakan solawat Nabi. Jadi di mix, di apa? Digabung, dimodifikasi. Kemudian setelah itu dilakukan inovasi, dikembangkan lagi modelnya terus, semakin hari semakin banyak. Jadi tidak diberangus oleh Wali Songo. Budaya tingkepan. Ya. Kalau wanita yang hamil sampai pada bulan ketujuh kehamilannya, diadakan upacara tingkepan dalam Hindu. Dengan tata cara ritual tersendiri dalam agama Hindu dan keyakinan-keyakinan sendiri tersendiri. Oleh Wali Songo dimodifikasi, tidak diberangus. Enggak boleh, haram ini, dilarang ini, syirik. Enggak. Tapi ditampung, menampung budaya setempat. Akhirnya dijadikanlah acara tingkepan itu bernuansa Islami. Ditambah bumbu-bumbu Islam dalam tanda kutip. Ya solawatan ta, atau mengucapkan bismillah ta, atau membacakan surat-surat ta, atau dibacakan surat Yusuf. Agar kalau lahir ternyata putra, anaknya ganteng, tampan seperti Nabi Yusuf. Dan juga dibacakan surat Maryam. Agar kalau yang lahir itu putri, cantik seperti Siti Maryam. Ini Islami, tingkepan Islami. Lah kalau dibacakan surat Al-Baqarah. Ya jangan Al-Baqarah. Nah. Al-Baqarah untuk meruqyah, ngusir syaitan. Nah. Ya. Ya subhanallah. Logika-logika dijadikan bahan intervensi terhadap Islam dan dicampur adukkan untuk bahan memodifikasi budaya dan ritual serta akidah ideologi Hindu. Mari kita kembali bagaimana sang Rasul yang rahmatan lil alamin. Ketika Rasul mendengar permohonan sebagian sahabatnya tadi, Rasul langsung mengatakan Allahu Akbar. Kalimat pengingkaran cukup keras, sekaligus mengingatkan atas kebesaran Allah yang kita wajib mentauhidkannya dan menyegerahkan segala sesuatu kepadanya, bertawakal hanya kepadanya. Allahu Akbar. Innaha sunan kultum kama qalat bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kama qalat bani Israel li Musa. Sungguh yang kalian ucapkan ini adalah sebuah ideologi, sebuah cara beragama, cara berakidah seperti permohonan Bani Israel kepada Nabi Musa yang mengatakan, wahai Nabi Musa, jadikanlah tunjuk untuk kami, tentukan bagi kami sebuah sesembahan, baik itu kuburan orang solehkah atau monumen orang solehkah atau yang lainnya. Sebagaimana kata Bani Israel, wahai Nabi Musa, itu mereka juga punya sesembahan untuk minta barokah, minta syafaat, dan yang lainnya. Nah, permohonan sebagian sahabat yang masih baru masa keislamannya tadi untuk ditentukan sebuah pohon, ditunjuk sebuah pohon bidara atau sidr yang mereka bisa melakukan dan melanjutkan budaya nenek moyang, ternyata oleh Nabi diperangus itu budaya, tidak dimodifikasi. Oh ya, nanti saya carikan pohon ya, silahkan digantung pedang-pedangnya, cuma kalau waktu menggantung itu bersolawat dulu 7 kali. Ya. Daripada kamu iktikafnya di sana hanya duduk-duduk saja seperti orang-orang musyrikin, ya mbok iktikafnya di bawah pohon sidr itu sambil baca surat Yasin misalkan. Ternyata tidak demikian Nabi. Kalau menurut pandangan Islam Nusantara, dakwahnya Nabi itu maaf-maaf saja kaku dan keras, memberangus budaya. Lah kalau budaya yang dilestarikan juga seperti kirab Kiai Slamet. Ya. Ini kiai yang enggak pakai sorban. Nah. Barakallahu fikum. Apa itu Kiai Slamet? Kerbau. Di Solo, kalau enggak salah, kalau pas satu syuro, dikirap, diarak dengan meyakini barokah pada sapi atau kerbau tersebut. Sampai para pedagang di pasar-pasar pun sangat senang, gembira ketika sayur-sayurannya dimakan oleh sapi tersebut. Dengan keyakinan ini. Barokah sang kiai. Maaf-maaf saja, mungkin Yahudi dan Nasara tidak melakukan yang semisal ini. Maaf-maaf saja, di masjid Allah ini kotoran sapi atau kerbau itu tadi dibuat rebutan digosokkan ke wajahnya dan ke badannya. Innahum qaumun la ya'qilun. La yaqilun, tidak berakal. Dengan akal yang terbimbing dengan bimbingan wahyu. Budaya seperti ini mau dilestarikan, kemudian diadakannya pada satu syura, satu Muharram. Supaya islami. Diucapkan di sana beberapa doa atau zikir-zikir. Ayuhal muslimun, Nabi alaihi salatu wassalam yang berikutnya ketika mendapati salah satu budaya Arab, jadi Nabi enggak pilih kasih, budaya Arab suka menggantungkan jimat-jimat dalam bentuk tali busur panah yang sudah usang di leher-leher onta mereka, agar onta mereka tidak terkena sihir atau tidak terkena al-ain, mata hipnotis kata orang sini, mata hasad, supaya enggak jatuh sakit kemudian mati, atau sakit hingga susu dari onta betinanya itu menjadi berkurang atau habis, atau supaya janin yang ada di perut onta betinanya itu lahir sebagai janin unggulan, maka digantungkan atau dikalungkan tali busur panah yang sudah usang itu sebagai budaya Arab, budaya bangsanya sendiri, bangsanya Rasul, dalam pengertian bangsa Arab, karena Rasulullah itu Arabi, Quraisy. Enggak ada nasionalisme, yang ada adalah Islam, yang ada adalah Tauhid. Apa kemudian yang terjadi? Disebutkan kunna fi safarin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar au qilada illa quti'at. Rasulullah dalam pasukan tempur itu, dalam suasana menuju medan tempur, suasana dan kondisi yang sangat membutuhkan persatuan, yang kata orang sekarang, jangan dulu nahi mungkar, nanti pecah umat ini. Ternyata pada waktu itu Rasulullah mengutus seorang utusannya untuk mengumumkan di pasukan tempur, ya, mengumumkan agar, pengumumannya, tidak ada sebuah jimat pun yang dikalungkan kepada leher onta, baik terbuat dari watar, dari tali busur panah yang sudah usang, ataupun jimat yang lainnya, kecuali diputuskan dan dibuang. Budaya, budaya Arab. Kalau Arab dulu, Quraisy masih keturunan Ibrahim, anak dari jalur Ismail bin Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, dan Ka'bah ada di kampung mereka. Lah kalau Hindu, siapa nenek moyangnya? Gajah Mada. Ya. Nah. Atau yang di atasnya Gajah Mada. Ini anak keturunan Ismail bin Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Dan ketika Ibrahim bersama Ismail mulai mengokohkan, mendirikan pondasi Ka'bah, awwalu baitin wudi'a lin-nas, rumah Allah pertama di muka bumi ini. Ini anak keturunannya. Enggak ada nasionalisme. Enggak ada sistem atau keyakinan Nusantara Mekah, Nusantara Arab. Diberangus oleh Nabi budaya yang menyelisihi akidah Islam itu tadi. Dan bahkan tidak dimodifikasi. Ya magi, goy Rasulullah kita bikin. Ya silakan gantungkan jimat-jimatnya, tapi bilang bismillah ya. Atau baca salah satu atau dua ayat dari Al-Quran. Sekarang kan ada jimat-jimat, kalau mau dipakai atau dimanfaatkan, baca ayat summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kalau ingin tidak dilihat oleh lawan, ya, tidak dilihat oleh musuh, sehingga tidak bisa dibunuh atau dilukai, baca dari ayat dari surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda, dan kami jadikan di hadapan mereka penghalang, dan dari belakang mereka juga penghalang. supaya enggak kelihatan oleh musuh. Nah, Masya Allah, Islam rahmatanil alamin model apa? Ini Islam Nusantara. Jadi Islam yang diterapkan melalui pendekatan-pendekatan budaya, menghormati dan melestarikan budaya dan tidak memberangusnya. Budaya sesajen, itu budaya Hindu juga, tetap dilestarikan dan dimodifikasi. Sampai warna-warnanya juga ya, warna buburnya pun ya. Itu ada keyakinan-keyakinan dalam agama Hindu, tetap dipertahankan, yang mereka meyakini terkait dengan arwah-arwah. Barakallahu fikum. Ini namanya Islam Nusantara. Kemudian dilanjutkan dalam upayanya menjelaskan tentang apa itu Islam Nusantara. Kata dia, berbeda dengan Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama Islam dan perang saudara. Lagi-lagi Arab. Ini bahaya ini. Ini mengingatkan kita bahasa-bahasa seperti ini ya, kata sebagian orang-orang yang hidup pada masa tahun 65-an ya, dan tahun 48. Apa ini? Masa apa? Hah? Masa PKI dan komunis muso ya. Pada waktu itu sering terucap di kampung-kampung itu, Arab gitu. Kalau mau mengucapkan assalamualaikum sambil ngejek, assalamualaikum gitu. Pada waktu itu ya, mengingatkan kita pada masa-masa itu. Dan sekaligus ini mengingatkan kepada ambisi dan kebencian Yahudi kepada Arab. Mengingatkan kita kepada kebencian Persia Majusi kepada Arab, kepada Umar ibn al-Khattab yang dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Dendam mereka kepada Arab. Kemudian sering menukil ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, ayat ini benar. Tapi kalau ayat ini digunakan untuk memojokkan suatu kaum dengan tujuan tertentu, kalau seandainya itu tujuan politik aja, itu suatu kezaliman, tidak sportif. Lalu bagaimana ternyata di balik itu terpendam tujuan dan ambisi-ambisi keagamaan dan kebencian terhadap Islam. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Mirip dengan sebelum kita jelaskan batilnya ucapan Said Agil Siraj ini, yang liberalis dan syiah ini, tidak jauh berbeda ucapan ini dengan ucapan salah satu tokoh dan pegiat Islam Nusantara. Kalau yang ini yang kedua, lebih halus mainnya, lebih cantik mainnya. Kalau Said Agil Siraj itu arogan, sombong, sehingga memang ya merugikan orang-orang liberal juga, karena caranya dia provokatif, memancing emosi, enggak hikmah sama sekali, enggak Nusantara sama sekali ya, tidak Nusantara sama sekali. Disebutkan oleh beberapa pegiat Islam Nusantara yang lainnya bahwa ciri khas Islam kita, Islam Nusantara, adalah santun, sopan, lembut. Ternyata Said Agil Siraj tidak sopan, tidak santun, tidak lembut. Ya kan? Tidak santun terhadap Nabi sekalipun. Terhadap orang-orang soleh, terhadap sunnah, tidak santun dan tidak sopan. Barakallahu fikum. Tidak nusantara sama sekali. Barakallahu fikum. Yaitu tokoh yang kedua ini adalah Profesor Dr. Az-Zumardi Azra. Ini bahaya ini orang. Lebih bahaya dari Ulil Absar Abdallah. Lebih bahaya. Karena nama kedua ini juga arogan. Celometan. Tahu celometan? Kalau ini tertata. Nampak ilmiah bagi sebagian kalangan. Orang ini termasuk yang mendapatkan penghargaan terhormat dari Raja Inggris sebagai salah satu tokoh yang punya peran besar dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Dia pernah menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam 2 periode. Nah, ini lebih intelek. Kalau yang itu urakan. Ya, urakan. Bahasanya juga. Saya yakin warga NU sendiri malu. Saya yakin, semoga demikian. Kita berharap ya ikhwan, kita dan mereka semuanya mendapatkan hidayah sunnah. Hidayah tauhid. Kalau kita menyampaikan ini dan menyebut kata-kata NU, itu tidak lain karena rasa cinta kita, keinginan kita, kebaikan untuk mereka seperti kita inginkan untuk diri kita. Nah, dan kita mengajak mereka semuanya untuk sama-sama merenung, sama-sama punya etikat baik. Kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Kepada prinsip Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Kepada prinsip salaf para sahabat. A'immatut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan imam yang 4. Ayo sama-sama kita berkomitmen. Kembali kepada prinsip yang mulia ini. Orang ini mengatakan dalam salah satu penjelasannya. Salah satu penjelasan. Dia mengatakan, bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia saat ini. Dunia. Jadi yang ada di Mekah, Madinah harus ini butuh terhadap Islam Nusantara. Ya. Yang ada di Yaman, di Yordan, di Afrika, semuanya butuh kepada Islam Nusantara. Ya. Barakallahu fikum. Karena ciri khasnya, ya, ciri khas Islam Nusantara mengedepankan jalan tengah. Nah, jalan tengah, poros tengah. Barakallahu fikum. Dia melanjutkan, sektarian di Indonesia itu jauh lebih kurang dibandingkan sektarianisme yang mengakibatkan kekerasan terus-menerus di negara-negara Arab. Lagi Arab lagi. Bahwa pengelompokan dan fanatik kelompok di Indonesia ini jauh lebih kurang dibandingkan fanatik kelompok dan adanya kelompok-kelompok yang terus menimbulkan kekerasan seperti di negara-negara Arab. Kita menjawab mungkin Pak Profesor ini belum tahu realita Nusantara. Sehingga harus belajar dulu sebelum ngomong. Belajar dulu. Kalau saya berani mengatakan bahwa sektarian dan sektarianisme di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan di negara Arab. Jauh lebih banyak. Monggo kita sama-sama melakukan penelitian. Di Indonesia ini tarekat-tarekat sufi dengan modifikasi Indonesia yang tidak ada di negeri Arab. Tarekatnya sudah ada. Yang tarekat Naqsyabandi, yang Qadiri, yang ini. Itu pun masih dibagi-bagi. Naqsyabandi versi ini, Naqsyabandi versi itu. Di Nusantara. Belum lagi kalau di sana ada Ahmadiyah, di Indonesia ada Ahmadiyah plus. Ada Lia Eden. Iya. Ada Ahmad Musaddiq Al-Qiyadah. Iya. Belum lagi di beberapa daerah-daerah lainnya di Indonesia, beberapa suku yang mengklaim kenabian juga. Lebih beragam lagi di Indonesia. Ya. Barakallahu fikum. Begitu juga kelompok Khawarij di Indonesia, lebih beragam benderanya, lebih macam-macam di Indonesia. Luar biasa banyak di negeri ini. Bahkan kekerasan yang terjadi di negeri kita jauh lebih banyak. Kekerasan yang terjadi di negeri kita ini jauh lebih banyak. Dan tidak kalah mengerikannya. Barakallahu fikum. Dibandingkan yang ada di negeri-negeri Arab. Antar kelompok saling membunuh terjadi. Bahkan antar pondok pesantren. Ya. Dalam satu ormas, satu organisasinya sama. Pondok pesantren ribut, berkelahi. Dua tokoh kiainya berkelahi. Ya. Itu banyak. Jadi perlu dipelajari realita Nusantara sebelum mengungkapkan ungkapan yang seperti ini. Tidak pantas seorang profesor berbicara asal ngomong. Kekerasan di negeri ini kita jauh lebih besar dari dibandingkan di sana. Baik yang atas nama agama, apalagi yang tidak atas nama agama. Nah, barakallahu fikum. Malu kita untuk menyebutkan jenis-jenis kejadian dan peristiwa yang ada di negeri ini. Malu kita. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau bahasa Said Agil Siraj tadi mengatakan berbeda dengan Islam Arab yang selalu konflik dengan sesama. Saya yakin orang Indonesia lebih bisa memberitakan. Selain kita yang ada di masjid ini bisa menceritakan siapa sih suka yang sebenarnya suka berkonflik? Hah? Baik dalam kehidupan keagamaannya atau organisasinya ataupun politiknya. Dulunya satu partai pecah buat partai baru lagi. Enggak puas buat lagi satu partai lagi. Dalam satu mazhab ini. Enggak Nusantara sama sekali. Begitu juga dalam kehidupan organisasinya. Ya maaf-maaf saja. Berita nasional sudah menyebutkan siang malam. Siapa yang bertengkar? Siapa yang berkonflik? Sampai lempar-lemparan, kejar-kejaran di majelis muktamarnya. Ya, maaf-maaf saja. Itu bukan pertemuan antar petani, tukang ojeknya, seminar tukang ojek. Enggak. Ya. Sampai salah satu tokoh, mereka sendiri mengatakan, ini sebenarnya bukan seminar Nahdlatul Ulama tapi muktamar Nahdlatul Juhala katanya. Ini bahasa mereka sendiri. Ya maaf saja, sekali lagi ini sebagai upaya untuk kita sama-sama bercermin. Kita sama-sama melihat secara sportif. Jangan asobia kelompok, jangan tolong yang kesian sama Nusantara. Ya. Yang sayang sama Nusantara ingin menciptakan suasana yang kondusif di Nusantara ini, yang selalu dikatakan NKRI adalah harga mati, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah, tolong sportif, jangan emosi, jangan emosi, jangan memprovokasi warga. Kesian warga itu, mereka sudah sibuk cari nafkah, capek yang petani siang hari panas mengairi sawahnya, sebagai buruh sawah memanen padi, yang ini sebagai tukang batu, sudah capek. Jangan dimanfaatkan dan diprovokasi untuk emosi Anda. Jangan. Dan kemudian diatasnamakan agama. Kasihan. Anda bukan orang Indonesia. Kalau begitu. Bukan orang Indonesia. Orang Indonesia itu, ini kalau bicara dalam konteks Nusantara ya, lembut, pengasih, iya kan? Ramah. Barakallahu fikum. Jangan, warga itu jangan dimanfaatkan. Kasihan. Tapi mari kita sama-sama mengoreksi diri. Siapa yang suka berkonflik? Siapa? Ribut, demo, membakar. Membakar rumah, melempari masjid. Menebangi pohon di jalan-jalan hingga terganggu lalu lintas. Menguasai pelabuhan, pelabuhan diduduki. Sampai gak bisa melakukan aktivitas pelabuhan tersebut. Terhenti, berapa kerugian, berapa orang yang tersiksa dan tersakiti. Bukan ini. Karakter Nusantara. Apalagi karakter Islam yang rahmatan lil alamin. Kita lanjutkan insyaallah majlis ini biiznillah selepas salat asar. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.